Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kitab fikih tentang jual beli serang al-khiyar. Khiyar itu pilih-pilih. Itu talabu khairi al-amraini minal imdo awil ilqa. Yaitu mencari hal yang terbaik dari dua kondisi, apa melanjutkan atau membatalkan. Maksudnya orang akan jual beli punya hak pilih-pilih apakah ini akan dilanjutkan atau dibatalkan. Itu namanya khiyar. Ini ada beberapa macam. Yang pertama khiyarul majlis. Khiyar majlis itu hak pilih selagi di majlis. Selagi di majlis apa? Akad. Bila terjadi ijab qabul antara si ba'i, si penjual dengan si mustari, dan akad sudah selesai, maka masing-masing dari kedua belah pihak ini punya hak untuk menggugurkan akad, ya, atau apa, melanjutkannya selagi masih berada di majlis akad. Itu namanya khiyar majlis. Selagi belum pisah. Pisah badan, ya. Pisah majlis. Kenapa apa hikmah ada khiyar majlis? Karena kadang orang saking senangnya lihat barang itu kan, dia apa bergesa-gesa untuk melakukan akad itu kan. Tapi kadang kalau setelah dipikir lagi berapa saat, kayaknya nggak butuh barang ini gitu kan. Makanya ada Islam memberikan kesempatan bagi dia untuk khiyar, ya, untuk berpikir apakah melanjutkan, apakah membatalkan akad ini atau dilanjutkan selama masih ada di majlis akad. Nah, ini berdasarkan hadis dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Hakim Ibn Hizam. Rasulullah SAW mengatakan, Al-bayi'ani bil-khiyar ma'lam yatafarraqa. Fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bayi'ihima. Wa in katama wa kazaba muhiqat barakatu bai'ihima. Kedua belah pihak, penjual dan pembeli itu punya hak pilih-pilih selagi belum berpisah badannya, majlis. Kalau keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka diberikan barokah bagi keduanya dalam jual beli ini. Dan kalau menyembunyikan, aib itu kan, dan berdusta tentang harga, maka apa, muhiqat barakatu bayihima, dilenyapkan barokah jual belinya. Di sini apa, al-bayi'ani bil khiyar malam yatafarraqa, penjual dan pembeli punya hak pilih-pilih selagi belum pisah. Itu khiyar majlis. Kemudian yang kedua, khiyar syarti limuddatin ma'lumah, khiyar syarat untuk waktu tertentu. Itu apa? Khiyar syarat ayyashtari ya ahadul mutabayi'aini syai'an ala anna lahul khiyara muddatan ma'lumatan in sya'a anfazal bay'a fi hadhil muddah wa in sya'a alghahu. Itu seorang membeli suatu barang dari si pembeli. Tapi dengan syarat dia, ya, di alam akad itu dia menetapkan syarat kepada baik si penjual atau pembeli, wah, dia punya hak untuk pikir-pikir dalam waktu tertentu. Bisa seminggu, bisa 3 hari, bisa 2 hari. Jadi waktunya ditentukan. Dalam waktu yang ditentukan ini, sebelum habis waktu yang ditentukan ini, dia apa? Punya hak untuk melanjutkan atau menggugurkan, baik si penjualnya maupun si pembelinya. Kadang kan bukan si pembeli saja yang bisa menyesal, atau penjual juga. Ternyata sayang juga ya barang ini saya jual. Jadi syarat ini boleh bagi salah satunya, si pembuat jual atau si pembeli atau kedua-duanya. Dan dasarnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bayyi'aini la bay'a bainahuma hatta yatafarraqa illa bay'al khiyar. Muttafaqun alaih. Masing-masing dari penjual dan pembeli ini tidak ada jual beli di antara keduanya, tidak selesai hanya sampai keduanya berpisah. Illa bai'al khiyar, kecuali jual beli khiyar, jual beli yang disyaratkan ada khiyarnya. Jadi kalau tadi kan majelis ya, kalau udah pisah sudah selesai. Tapi kalau di majelis itu akarnya saya mau beli barang ini, tapi syaratnya saya punya hak berpikir selama seminggu. Kalau saya pikir sama sebelum waktu itu membatalkan, maka akad ini kita laksanakan sekarang. Ya, kalau si penjual mengatakan iya, berarti si pembeli punya hak khiyar pada waktu yang ditentukan itu. Jadi yang kedua. Yang ketiga, khiyarul aibi. Khiyar aib. Khiyar aib. Khiyar karena cacat. Itu hurm. Cacat itu kan orang menjual barang harus jelas. Itu kan tidak boleh menyembunyikan cacat. Haram menyembunyikan cacat. Jadi haram seorang menjual barang terus dia menyembunyikan cacat di hadapan si pembeli. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sahih dari Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, al muslim akhul muslim la yahil li muslimin ba'a min akhihi bay'an wa fihi aibun illa bayyanahu. Orang muslim adalah saudara orang muslim, tidak halal bagi orang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya sedangkan ada aib di dalamnya kecuali dia menjelaskannya. Dan Rasul juga mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa menipu kami, maka bukan bagian dari kami. Nah sekarang, itu haramnya kan. Sekarang bagaimana kalau terjadi, emang ada aib pada barang tersebut. Nah, hukum jual beli yang ada aibnya. Kalau terjadi akad dan si pembeli tahu ada aib pada barang tersebut, tapi dia tetap bersikuku untuk melanjutkan akadnya, terus terjadi akad tanpa ada khiyar syarat dan sudah bisa, maka si pembeli tersebut tidak punya hak lagi mengembalikan barang tersebut. Kenapa? Karena dengan dia tahu ada aibnya, terus dia tetap melangsungkan akad, itu merupakan bentuk dia ridho dengan aib tersebut. Adapun kalau si pembeli tidak tahu ada aibnya, terus pas sudah pulang ternyata ada aibnya, maka di sini punya akadnya sahih, tapi dia punya hak khiyar itu kan. Jadi akadnya sahih, tapi tidak mengikat. Dan mati tidak mengikat itu, kalau dilanjutkan sah, terus kalau mau membatalkan juga boleh. Nah, di sini dia punya hak khiyar, yaitu mengembalikan barang dan mengambil pembayaran secara utuh, kan? Atau juga dia tidak mengembalikan barang itu, tetap dia ambil, tapi dia minta pengurangan harga yang semestinya yang aibnya ini itu kan dari si pembeli. Jadi kalau dia ridho tanggung kan. Tidak datang ke si pembeli juga kan. Tapi dia udah nerima saja itu kan. Itu berarti bentuk ya. Itu atau umpamanya dia tahu ada aib, maksudnya pas jual belinya tidak tahu ada aibnya. Tapi kalau udah bawa ke rumah ternyata ada aibnya. Tapi setelah tahu dia pakai juga. Terus dia malah dijual sama orang lain. Terus dia gunakan atau dihibahkan. Berarti sudah tidak ada khiyar lagi. Karena bentuk Bentuk ridho. Makanya di sini para ulama salaf Abu Ibnu Munzir mengatakan Hasan, Syureh, Abdullah Ibnu Hasan, Ibnu Abi Layla As-Sawri, dan ulama lainnya mengatakan idza syarra syil'atan fa aradaha lil bai'i ba'da ilmihi bil aibi batala khiyaruhu. Bila orang beli barang terus dia apa tawarkan untuk dijual lagi kepada orang lain, dia tahu ada aibnya gitu kan, maka apa setelah tahu ada aibnya dia malah menjual kepada orang atau menawarkan, berarti batal hak khiyarnya bagi dia. Itu kalau tahu aib. Kemudian sekarang al-ikhtilaf bayanal mutabayyi'aini. Dua pihak berselisih antara si penjual dengan si pembeli. Si penjual dan si pembeli berselisih tentang aib yang ada pada barang. Itu kapan ada aib ini, kapan terjadinya? Apakah sebelum akad atau sesudah dibawa pulang? Di sini kan idza ikhtalafa al-mutabayyi'ani fi man hadatsa indahul aibu mal ihtimal wala bayyinata li ahadima fal qawlu qawlul bai'i ma'a yaminihi wa qad qada bihi Utsman. Bila dua belah pihak penjual dan pembeli berselisih tentang aib ini kapan munculnya, apakah pas ada di tangan penjual atau pas masih tangan si apa pas di tangan penjual atau saat sudah ada di tangan pembeli. Tapi ada kemungkinan ada di mungkin di sini mungkin di sana, tapi nggak ada bukti, maka di sini yang menjadi patokan siapa? Yang menjadi patokan adalah ucapan si penjual bersama sumpahnya. Karena Allah mengatakan idza ikhtalafa al-mutabayyi'ani wa laysa bainahuma bayyinah fal qawl ma yaqulu rabbus sil'ati aw yatatarakan. Bila dua belah pihak penjual dan pembeli berselisih dan tidak ada bukti, maka ucapan yang dipegang kalau dalam persidangan adalah ucapan si yang punya barang, penjual bersama apa? Sumpahnya. Atau apa? Ia tatarokan atau saling apa? Meninggalkan. Itu keputusan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa yang dipegang ucapan si pembeli bersama sumpahnya, barangnya dikembalikan, gitu kan. Uangnya diambil lagi. Sekarang hukum syira'ul bayd al-fasid. Membeli telur yang rusak. Kan telur enggak kelihatan kan? Sini, man ishtara baydad dajaji fakasarahu fawajadahu fasidan raja'a bi kulli saman 'alal ba'i idza syaa'a li'anna al-aqda fi hadhihi al-hala yakunu fasidan li'adami maliyatil mabi' wa laysa 'alayhi yaruddahu ila al-ba'i' li'adami al-fa'idah fihi. Barang siapa membeli telur ayam, terus dia apa? Ya, pas mau digoreng, kan pecah kan? Ternyata apa? Rusak. Udah bau atau udah apa? Ya udah rusak intinya. Maka di sini apa? Dia minta apa? Balik apa? Uang. Balik uang kepada si penjual. Kalau dia mau. Karena apa? Akad di sini berarti akad ini akadnya rusak. Akadnya rusak. Karena si telur ini tidak bernilai apa? Harta. Dan ketika ngambil uang itu, telurnya gue cari balikin. Kenapa? Oh, telur rusak. Emang mau dipakai juga kan? Ya mungkin. Jadi barang yang apa? Yang tidak kelihatan telur. Apa lagi? Contohnya. Umpamanya apa? Beli jambu itu kan? Jambu apa? Jambu Bangkok. Ya seperti itu. Maksudnya jambu Bangkok kan? Kan keluarnya mulus. Pas dibuka, ulat semuanya kan? Gitu. Minta balik, apa diambil uangnya, barangnya gak usah dibalikin. Di durian yang bus. Oh ya? Bawa barangnya, ini buktinya gitu. Kemudian al-kharaj bidhaman. Al-kharaj, keuntungan itu dengan kerugian dengan jaminan. Idzan fasakhal aqdu wa kana qad waqad kana lil mabi'i fa'idah hadasat fil muddati allati baqiya biha indal mushtari fa inna hadhihi fa'idah yastahiquha ay yastahiqu al mushtari bila akad apa fasakh gitu kan dibatalkan dan si barang ya si barang yang dibeli ini yang ada di tangan si penjual ini ada faedahnya ada keuntungannya umpamanya air susunya itu kan atau sudah ditunggangi itu kan atau sudah disuruh kerja kalau budak itu kan atau kalau apa sudah dipakai membajak kalau hewan kalau kuda sudah narik dapat apa ongkos bayaran kan itu kharaj keuntungan nah itu kan ditakpas ada di tangan siapa si pembeli ya terus pas dalam ini kan masa akad masa khiyar kan masa khiyar nah ternyata ada aib kan tadi kalau di awal kalau ada aib kalau tidak tahu boleh dikembalikan ternyata ada aibnya maka di sini barang itu dikembalikan minta apa uang dan tadi keuntungan yang diambil itu tidak usah diberi di apa dinilaikan diberikan kepada si penjual nggak usah kenapa karena di sini al-kharaju bidhamman dalam hadis karena keuntungan tadi di apa dibayar dengan ganti rugi seandainya nih barang ini apanya tadi beli kerbau itu kan nggak tahu ada cacatnya itu kan tapi pas datang apa udah berapa dipakai berapa hari ternyata ada cacatnya kan dibalikin nah keuntungan kerja berapa hari tidak dipulangkan kenapa karena kalau kerbau ini mati dalam masa apa biar itu yang nanggung siapa pembeli makanya kan al-kharaju bidhamman keuntungan bidhamman apa ditanggung dengan kerugian seandainya terjadi pada dia itu kan atau punya beli kambing itu kan diperah itu kan terus dalam masa khiyar itu kan ternyata dalam masa khiyar ditemukan sesuatu yang menuntut untuk dipulangkan pasah nah ini apa air susu yang diminum itu nggak usah dibalikin yang penting barangnya balikin uangnya minta ambil karena apa nggak usah dibalikin karena seandainya tadi hewan itu apa mati dia yang mikul apa nanggungnya itu makna hadis al-kharaju bidhamman dalam satu sebuah riwayat anna rajulan ibta'a bulaman fastaghallahu thumma wajada bihi aiban faraddahu bil aibi faqala al bai' abdi faqala an nabiy sallallahu alaihi wasallam al gullatu bid dhaman rawahu abu daud bahwa seorang pria membeli sebuah seorang budak terus disuruh kerja kemudian mendapatkan aib terus dia mengembalikan kepada si penjual karena sebab aib ini. Terus si penjual mengatakan itu hamba apa budak saya kan sudah disuruh kerja kok dibalikin nggak tanpa ganti rugi kan sudah kerja kan nilai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al gullatu bidhaman gullah keuntungan tadi bidhaman itu di apa apa bandingannya dengan apa ganti rugi apa kerugian seandainya terjadi sesuatu pada budak itu kalau budak itu apa mati kan si pembeli yang rugi kehilangan budak juga uang udah di tangan pembeli kan nggak bisa diambil lagi penjual kemudian khiyar tadlis fil bai'i khiyar tadlis khiyar penipuan dalam jual beli idza dallasa al bai'i ala musyari ma yazidu bihi saman haruma alaihi zalika ka'an yuzhira al-husna wa yukhfi al-qabih yuzhira al-hasan wa yukhfi al-qabih wal-mushtari khiyaru rad salasata ayam. Bila si penjual apa melakukan penipuan dengan apa pengkaburan gitu kan. Jadi barang buruk ditambahkan baik. Terus terjadi akad, maka si pembeli ini punya khiyar 3 hari. Contohnya nih, sapi perah gitu kan. Padahal sapi ini susunya biasa sedikit. Diikat sama dia lah. Putingnya gitu kan. Berapa hari biar apa? Ngumpul banyak. Nah, kan ketika pas si pembeli melihat, oh, air susunya banyak, nanti bagus kan sapinya atau kambing. Terus dibeli dengan harga, tentunya kan mahal kalau yang subur susunya, air susunya. Pas udah pulang diperas, udah diperas kempes, enggak pak. Enggak kembung lagi gitu kan. Berarti selama ini apa? Di itu, diikat. Nah, di sini si pembeli ini punya hak untuk mengembalikan apa khiyar itu kan 3 hari. Ada yang mengatakan juga saat itu juga itu kan Rasul mengatakan tentang haramnya jual beli semacam ini, kata Rasul, man goshana paresa minna, barang siapa menipu kami maka bukan bagian dari kami. Adapun kaitan dengan hak khiyar untuk mengembalikannya berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim, la tusarul ibila wal ghanama faman ibta'aha ba'du fahuwa bi khairin nazraini ba'da an yahlibaha in syaa amsaka wa in syaa raddaha wa sa'an min at-tamri. Jangan apa la tusarul ibila wal ghanama, jangan apa membiarkan air susu apa menumpuk gitu kan pada kambing dan unta supaya kelihatan apa apa kan berhari-hari nggak diperah pak jadi banyak, jangan dibiarkan seperti itu. Maksudnya sebuah tujuan untuk menipu kan, jangan seperti itu. Dan barang siapa membelinya maka dia punya hak untuk memilih mana yang terbaik setelah dia memerahnya. Bila dia mau, maka dia memegangnya. Nggak usah mengembalikan. Kalau mau, maka dia mengembalikan. Dan waso'an minat tamri. 1 sok dari kurma. Maksudnya orang, tadi si penjual apa kambing itu di, atau susu putingnya diikat. Atau dibiarkan tidak. Diperah beberapa hari sampai apa kembung itu kan banyak. Dalam rangka untuk apa menipu pembeli. Karena kan harga kambingnya berarti kan mahal. Nah, barang siapa membeli barang semacam ini, terus setelah diperas ternyata apa? Sedikit. Maka si penjual pembeli ini punya hak untuk memilih apakah dia tetap megangnya atau dia mengembalikan. Kalau mengembalikan, dia kembalikan barangnya, unta atau kambingnya, ambil uangnya, dan dia menyerahkan 1 sok kurma sebagai pengganti air susu yang telah di yang diperah itu. Dan hadis ini merupakan dasar pengharaman dan hak pilih bagi orang yang menjual apa beli atas dasar manipulasi sebelumnya. Seperti apa dalam jual beli apa najas itu kan ya, yang kumpul itu kan, yang biasa di pinggir jalan Jatinegara kan, orang harganya cuma apa 25.000, siapa yang beli ini? Satu mengatakan ini, oh saya beli 50.000, satu bilang 60.000, satu bilang 70.000. Terus itu para teman-temannya, makanya supaya orang lain datang, oh ternyata ini barang ini berkualitas, akhirnya dia mau beli 75.000 ya kan. Dia beli, ternyata itu kan penipu semua kan. Nah, itu jual beli sebenarnya sah, cuma punya hak untuk mengembalikan. Cuma ini karena kaitan dengan bukan tadi air susu, cuma ini karena menipu ini. Jadi dia punya hak untuk mengembalikan dan mengambil uangnya kembali. Iya gitu. Kan ada hadis Rasul maru ala subratin min tu'amin, lewat apa tumpukan makanan, fa adkhala yadahu fiha, masukkan tangannya ke dalam makanan, fa asabat asabi'uhu balan, jarinya kena yang basah di dalam itu kan. Kata Rasul, ya sahibat tu'am afala ja'altahu fawqa tu'am, hai pemilik makanan, kenapa tidak dijadikan yang apa mahaza itu kan, kenapa ini asobatus sama kena hujan, kata orang itu. Kata Rasul, afala ja'altahu fawqa tu'am kaya rohun nas, kenapa tidak jadikan di atas yang basah ini supaya bisa dilihat orang. Man gosha palesa minna. Jadi hadis tadi itu sebab buruknya seperti itu. Kemudian khiyarul gubni fil bai'i wasyira. Khiyar ketertipuan di dalam jual beli. Al-gubnu qad yakunu binisbati lil bai'i ka an yabi'a ma yusawi khamsa bi salasa. Ketertipuan itu bisa jadi menimpa si pembeli, penjual. Umpamanya dia menjual barang yang harganya 5, maunya 500.000, dijual 300.000. Wa qad yakunu binisbati lil musyari, bisa jadi ketertipuan ini pada si pembeli. Umpamanya membeli barang yang harganya 300.000, dia beli 500. Fa idza ba'a al-insan aw ishtara wa gubina kana lahu al-khiyar fi ar-ruju' fil bai'i wa fasl aqdi bi syarti ay yakuna jahilan sama nasirah. Orang bila menjual atau membeli terus dia tertipu, maka dia punya hak apa? Untuk rujuk dalam jual beli ini, untuk membatalkan akad dengan syarat dia tidak tahu harga barang, tidak tahu harga pasaran, dan tidak pandai untuk apa tawar menawar. Karena kalau tidak tahu harga terus tidak pandai menawar, unsur ketertipuannya sangat tinggi gitu kan. Nah, bila hal yang terjadi maka dia punya hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah dengan sebab ketertipuan itu ada hak khiyar? Berarti apakah walaupun ketertipuannya sedikit dia punya hak khiyar? Nah, sebagian ulama memberikan batasan kalau ketertipuan itu yang menjadi apa? Hak khiyar itu kalau ketertipuannya sangat parah gitu kan. Kalau ketertipuan sedikit wajar, karena memang jual beli tidak lepas ya para, ya emang pasti menaikkan, naik turunin apa harga biasa gitu kan. Jadi kalau mesti pas sesuai dengan harga pasaran itu bandrol, yang udah dibandrol kan. Tapi kalau harga yang sifatnya tawar menawar mesti kan di sini punya harganya, oh, sebulan beli berapa, kemudian 120.000, ini 115.000, wajar kan itu. Iya, nggak ada patokan. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau ketertipuan itu melebihi sampai sepertiga harga baru itu bisa rujuk. Kalau kurang dari itu berarti tidak usah rujuk. Dan ulama yang lain mengatakan dengan sekedar ketertipuan punya hak rujuk. Tapi yang rajih di sini kembali kepada kebiasaan. Kalau itu menurut kewajaran, iya. Dan berarti kalau menurut kewajaran ini harga segitu wajar lah. Tapi kalau menurut kewajaran itu sangat parah tipunya, baru apa? Apa? Ya orang ini nggak tahu harga pasaran itu, nggak tahu harga pasaran. Ini kalau tahu harga pasar kan tahu berapa ya batasan nawarnya itu. Ini nggak tahu sama sekali orang. Nggak tahu bahwa biasa kan orang jual baju harganya pada cuma 15.000, dia tawarkan 100.000. Iya, nggak tahu kan itu, nggak tahu harganya, dia akhir beli ya pak udah 90.000 kan, padahal harga normalnya berapa, punya cuma 25.000 gitu kan. Ini kan sangat parah gitu kan. Jadi di sini kembali kepada apa? Kewajaran menurut huruf adat itu kan. Kalau segitu ya wajar, ya berarti nggak ada khiyar. Dan dalilnya di sini adalah hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dzakara rajulun, seorang pria namanya Hibban Ibnu Munqiz, menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyub, bahwa dia suka ditipu kalau jual beli. Maka Rasul mengatakan idza bay'ta faqul la khilabata. Kalau kamu berjual beli, maka katakan kepada si pembeli atau si penjual yang jadi lawan kamu, tidak ada penipuan ya. Maksudnya, nah sehingga kalau orang ini karena memang tidak bisa menawar dan selalu ditipu, jadi Rasul mengarahkan pokoknya ketika kamu siap jual beli, katakan kepada orang, tidak ada penipuan. Sehingga kalau seandainya dia tertipu, dia bisa membalikkan. Ini bagus ya, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.